الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة في الدين أعزكم الله، kalau kita perhatikan dunia pendidikan sekarang ini, maka kita akan dapati bahwa upaya mendidik anak-anak kaum muslimin, sebahagian dari mereka cenderung mengarah kepada dunia pendidikan dengan model pragmatis materialis. Dikatakan pragmatis materialis karena pada masa sekarang ini sebagian kaum muslimin melihat pendidikan hanya sebagai media yang sangat simpel untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Ketika ada seorang ditanya sekolah di mana atau mau sekolah kemana, maka ketika dia menyebutkan nama sekolah, orang tersebut, apa tidak lebih baik ke sekolah X saja? Di sana kan nanti ada pelajaran begini, begini, begini, dan kamu nanti bisa langsung bekerja. Dan bayangan orang yang bekerja tentu mendapat penghasilan. Pragmatis materialis. Sehingga upaya-upaya untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, memperbaiki akidah, pemahaman yang benar di dalam agama, waktu yang tersedia teramat sangat sedikit. Pelajaran agama berapa jam per minggu? 2 jam. 1 bulan 8 jam. Itu belum kalau gurunya terlambat, belum kalau gurunya sakit, belum kalau ada rapat guru. Sementara benteng untuk mencegah anak itu berbuat ketidakbaikan itu sangat tipis. Sedangkan serbuan budaya kufur, budaya kekufuran, budaya kesyirikan, budaya kemungkaran sedemikian dahsyat, 24 jam terus menerus menggempur anak-anak kaum muslimin. Sedang mereka hanya dibekali sepekan 2 jam saja. Bagaimana mungkin kemudian mereka bisa memiliki mental yang kuat, kepribadian yang tangguh, sementara mereka setiap hari diasupi dengan pelajaran-pelajaran yang hanya menyentuh aspek kognitif. Hafal ini, hafal itu. Menyelesaikan soal-soal ini dan itu. Diberi soal-soal tes, selesai, bisa. lulus, hatinya tidak tergarap, jiwa mereka kering, tidak mendapatkan asupan nutrisi yang semestinya, sehingga pantas apabila kemudian ketika godaan-godaan dunia, godaan-godaan bersifat syahwat menghantui mereka, mereka mudah sekali untuk terjungkir, terjerembab. Karena apa? Karena dunia pendidikan sekarang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya pragmatis, materialis. Kalau ada anak kita kemudian dimasukkan ke pondok pesantren, kemudian ditanya oleh simbahnya, simbah kalau disambut, kakek, kai, ditanya sama kainya, di mana anak? Anak muskola di pondok pesantren. Kainya akan berkata, mau jadi apa dia? Seakan-akan pesantren itu tidak menjanjikan masa depan. Seakan-akan belajar agama adalah sesuatu yang rendah. Apalagi pondok pesantrennya tidak mengeluarkan ijazah. Tambah kacau lagi pikirannya. Nanti bekerja di mana? Dia itu kan laki-laki, harus mencari nafkah. Kalau nggak ada ijazahnya, mau kerja di mana? Saya tanya Abu Amos, mau kerja di mana? Jadi pedagang, perlu ijazah? Oh tidak. Coba tanya penjual semen itu. Waktu jual semen harus ada ijazahnya. Artinya masih banyak pintu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pikiran kita itu cupek dalam pengertian sempit, seakan-akan anak kita harus jadi pegawai terus. Ya memang pikiran kita nanti akan menjurus anak kita harus dapat ijazah. Seakan-akan dunia ini kemudian dipersempit oleh diri kita, dibatasi. Seseorang yang berhasil itu manakala dia telah mendapatkan ijazah sarjana, S1, S2, S3. Gelarnya berderet, profesor, doktor, insinyur, doktorandus, SE, MA, MBA, ALM, dan seterusnya. Kalau sudah begitu, orang tuanya akan mengatakan, anak saya sudah jadi orang. Nah, selama ini, inilah dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita arahnya besar. Dan ketika kita mencoba untuk berupaya agar anak-anak salafiyin benar-benar memiliki kepribadian yang tangguh, menjadi seorang alim, orang yang berilmu, yang saleh, maka kemudian upaya-upaya ini diperlemah dengan berbagai syubhat. Syubhatnya itu tadi, syubhatnya ijazahnya, syubhatnya itu tadi, apa nanti di pesantren dan seterusnya. Maka mari kita perhatikan, belajar dari sejarah, organisasi-organisasi massa yang besar. Dulu mereka memiliki orang-orang yang pandai membaca, pandai berbahasa. Sekarang mana? Di Solo itu ada sebuah perguruan. Perguruan yang walaupun bukan salafi, tapi dulu awalnya berangkat dari sebuah pondok pesantren. Dari perguruan ini, para kiainya kemudian mendirikan sekolah-sekolah formal. Pesantrennya mati, sekolah formalnya yang hidup. Sekarang, sekolah formalnya terus melejit. Tapi tidak ada satu pun dari jebolan-jebolan lulusan-lulusan sekolah formal itu yang bisa menggantikan para pendiri sekolah ini. Bisa mengkaji kitab, bisa berdakwah. Ini menunjukkan bahwasanya tipu daya orang-orang Belanda dulu berhasil. Pesantren-pesantren dibunuh supaya kader-kader duat ini tidak lahir. Dan kemudian yang dibesarkan adalah apa? Pendidikan, sekolah-sekolah yang sifat. Kita jangan terjebak dengan situasi keadaan. Akankah kita akan mengikuti arus anak-anak kita kemudian dibiarkan mengikuti arus dengan beragam macam syubhat-syubhat yang ada pada diri. Wah, nanti gak ada ijazah begini, wah nanti begini, dan seterusnya. Lantas di mana ketawakalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bukankah kita yakin bahwasanya Allah adalah yang maha pemberi rezeki? Bukankah kita yakin bahwasanya Allah tidak akan membiarkan hambanya yang menolong agamanya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Tidakkah kita yakin dengan ayat ini? Tapi kenapa kemudian kita gundah gulana melihat anak-anak kemudian masuk belajar, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hafal dan mengamalkannya? Tapi kenapa kemudian orang tuanya gundah gulana, gelisah, khawatir? Jangan-jangan anak kita tidak mendapat pekerjaan. Jangan-jangan anak kita nanti susah cari rezeki. Di mana keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang maha memberi rezeki? Ini semua kegelisahan, kekhawatiran, gundah gulana itu semua adalah akibat dari asar pengaruh pendidikan yang selama ini kita jalani, yang pendidikan itu mengarah kepada pragmatis materialis. Segala sesuatu diukur dengan sesuatu yang praktis dan simple, kemudian material. Itu arah pendidikan kita yang sekarang ini berlangsung, dan dunia secara global mengarah ke sana. walaupun mungkin dengan bahasa yang macam-macam. Ini kan pendidikan profesi, bahasanya macam-macam. Yang intinya melahirkan manusia-manusia yang pragmatis materialis. Kita tidak memungkiri bahwasannya kita hidup di dunia memerlukan materi. Kita tidak memungkiri. Tetapi manakala materi itu dijadikan sebagai segala-galanya, dan bukannya kemudian materi itu menjadi wasilah, perantara saja, untuk kemudian kita bisa lebih dekat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa lebih taat kepadanya. Maka apabila materi itu dijadikan segala-galanya, ini yang akan menyesatkan kehidupan umat manusia. Nanti akan tumbuh generasi Qarun yang hanya bisa menumpuk harta kekayaan, mengkufuri nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadz billah. Maka ikhwatiddin azzaqullah, pendidikan yang seperti ini harus kita jauhi, akan membahayakan kepada anak-anak. Nampaknya kita mungkin sepele ketika menyuruh anak-anak kita belajar Al-Quran. Semasa kecil mereka sudah kita dekatkan dengan Al-Quran. Mungkin kita akan menganggap belajar Al-Quran seperti sebuah suplemen pelengkap saja. Padahal semestinya jangan demikian. Pelajaran Al-Quran semestinya menjadi pelajaran inti untuk anak-anak kita. Pelajaran inti untuk anak-anak kita. Mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan semaksimal mungkin kita berusaha untuk mengamalkan dengan memahami sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan tentang Al-Quran. Nampaknya kalau kita mengajari anak-anak, berhadapan dengan anak-anak mengajari Al-Quran, sebenarnya kita bukan sebatas anak itu kemudian bisa membaca Al-Quran. Tapi di balik pendidikan, mengajari anak-anak membaca Al-Quran itu, di balik itu semua, sadar ataupun tidak sadar, kita sebenarnya sedang menanamkan pada diri anak kecintaan kepada kalamullah. Sadar atau tidak sadar, kita sedang menanamkan kepribadian kepada anak untuk mencintai agamanya. Sadar atau tidak sadar, ketika anak berhadapan dengan kita, belajar membaca Al-Quran, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sedang menanamkan kepada anak keutamaan dari pintu-pintu menuntut ilmu. Keutamaan untuk menuntut ilmu. Sadar atau tidak sadar. Dan sadar atau tidak sadar, kita sedang menanamkan idealisme untuk berislam. Jadi bukan semata-mata anak itu bisa membaca, bukan semata itu. Pernahkah kita temui seseorang yang kita ajak taklim? Ayo pak, kita taklim. Oh nanti saja saya sibuk. Besok lusa lagi. Pak ayo kita taklim. Oh, saya ada urusan keluar kota. Selidik punya selidik, ternyata apa? Dia tidak mau hadir di majelis ilmu karena belum bisa baca Al-Quran. Dia minder. Khawatir nanti teman-temannya bisa baca Quran, dia tidak bisa baca. Minder. Akhirnya tidak mau menuntut ilmu. Tidak bisa baca Al-Quran, pintu-pintu ilmu tertutup begini. Dan yang menutup itu adalah dirinya sendiri. Jadi ketika anak-anak belajar membaca abada, jangan kita anggap itu hanya sekedar membaca saja yang kita tanamkan kepada diri anak. Tapi sebenarnya kita sedang menanamkan sesuatu yang besar pada diri anak tersebut. Dia akan mengenal Rabb-nya melalui Al-Quran. Dia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta melalui Al-Quran. Jadi kita sedang mengajari anak itu untuk melakukan satu langkah yang besar ke depannya. Ketika anak itu belajar huruf-huruf abad. Maka pantas Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengajari, mempelajari Al-Qur'an. Karena dari seseorang yang mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkan tentang Al-Qur'an akan terbuka pintu-pintu, sekian banyak pintu kebaikan untuk orang yang mau mengajari dan orang yang mau belajar tentang Al-Quran. Maka arah pendidikan kita bagaimana memprogram anak-anak itu dengan materi pokok Al-Quran, dengan materi pokok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengawasinya, mengontrolnya agar mereka pun mengamalkan dari apa yang telah diajarkan di dalam agama ini. Sehingga nilai-nilai pelajaran itu tidak semata-mata hafalan saja, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk pengamalan keseharian. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, berat memang mendidik anak pada masa sekarang. Godaannya sedemikian besar. Godaannya sedemikian besar. Apalagi pengaruh pendidikan yang terdahulu masih tertanam kuat di dalam diri seseorang. Sehingga tidak bisa melepaskan subhat-subhat ini. Yang akibatnya orang-orang yang sudah munazamah dengan para masyayikh pun tergiur dan kemudian membuat model-model pendidikan. Pendidikan-pendidikan itu tadi yang mengarah kepada pragmatisme materialis. Tidak beda dengan pendidikan-pendidikan yang didirikan oleh ormas-ormas Islam lain. Cuma ini bahasanya dicelup, kurikulum sewi gitu saja. Yang intinya sama. Yang intinya sama. Nah, bagaimana mungkin anak-anak kita di pondok-pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar din, waktunya saja sudah habis. Ditambah lagi dengan PR mati-matian. Ya. Dengan PR ini dan itu, pelajaran-pelajaran. Semakin stres anak-anak. Mereka untuk belajar menghafal Al-Quran saja itu waktunya sudah habis. Anak lihat itu di pondok. Anak bangun sebelum subuh. Di sholat. Terus kemudian bangun subuh, sholat subuh, habis sholat subuh langsung murojaah. Sekitar satu jam, itu paling sedikit 45 menit. Setelah itu istirahat, mandi pagi, sarapan, belajar lagi jam 7. Belajar jam 7, belajar pelajaran diniyah, tak akhlak, tak fikih. 45 menit, menjelang jam 8. Jam 8 masuk. Ifai, hafalan Quran. Itu sampai sore bahkan. Sore mereka baru istirahat 1 jam saja. Siang mereka bisa tidur siang. Walhamdulillah. Sore mereka 1 jam untuk kesempatan mandi dan lain sebagainya. Pada sholat maghrib mereka murojaah. Terus sampai lama. Waktunya sudah kurang untuk belajar. Mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari dunia yang lain. Sudah habis waktu. Maka, tapi insya Allah, Allah memberkahi model-model pendidikan yang semacam ini. Karena sesungguhnya pendidikan-pendidikan yang seperti inilah yang akan melahirkan generasi yang militansi kepada agama sangat. Karena dia dididik, dibesarkan, di lingkungan yang senantiasa bercengkrama dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus. Maka menghadapi tantangan global yang sifatnya ini bukan hanya Indonesia, tapi sudah hampir semua negara seperti ini. Tantangan, maka disebut tantangan global, dunia. Disinilah kita berupaya untuk terus merintis pendidikan-pendidikan yang bertumpu kepada Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman salafus. Kurikulumnya senantiasa didominasi oleh Al-Quran was-Sunnah dengan pemahaman salafus. Amalkan, usaha mengamalkannya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan materi Tarbiyatul Aulad, pendidikan tentang masalah anak. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan pendidikan yang sebenarnya kita sangat menginginkan pembicaraan yang bisa dimaster lebih luas, tetapi karena waktu dan kesempatan yang sangat terbatas, mudah-mudahan di lain hari, di lain kesempatan, di lain waktu, kita bisa untuk membicarakan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hati. Hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sudah sejak 2005 kita memberikan nasihat. Bahkan sejak hadapan Syekh Abdullah Marif, berikan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan. Tabar Allah, masyafa'ah. Semua itu beberapa tahun kemudian tidak dikumpulkan. maka ketika kita ingin memasukkan anak ke pondok pesantren yang dikelola oleh Salafiyyun, maka kita bisa mendapatkan informasi-informasi melalui atau melalui cara bertanya kepada para asatidz yang fiqih terpercaya. Tanyakan kepada mereka, saat dalam sini bagaimana? Saat dalam sini bagaimana? Saat dalam sini. Dan mungkin tidak hanya 1-2 ustaz yang ditanya. Saya juga tanya ke ustaz-ustaz yang lain. Untuk sebagai apa istilahnya sifat kompetitif. Dan kemudian kita pun melihat datang ke sana. Apa yang diajarkan, mana bukunya, kan begitu. Sehingga kita tahu secara pasti bahwasanya memang benar-benar yang diajarkan adalah sesuatu yang tidak menyelisihi manhaj salaf. Ini penting. Informasi-informasi seperti ini penting untuk kita dapat. Jadi asal jangan sengaja. Kalau di seorang ikhwan, sebentar tahan. Tanya dulu. Ustaz-ustaz yang lain, bagaimana keadaannya? Ini penting untuk supaya kita mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. Selengkap mungkin. Jangan sampai sudah di tengah jalan, kemudian ternyata tidak sebagaimana yang kita harap. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, banyak sekali. Jadi di antaranya adalah mengajarkan tentang demokrasi. Ya, misalnya anak di kelas 2 SD diajari tentang prinsip suara terbanyak dalam demokrasi. Padahal kita tahu demokrasi itu bukan dari syariat Islam. Dan disetujui oleh gurunya dengan mendapatkan nilai A. Artinya apa? Guru mengajarkan kan? Kalau sudah mendapat nilai A, nilai tertinggi, berarti guru mengajar, menyetujui apa yang ditulis oleh peserta didik ini. Dan banyak hal lain terjatuh kepada masalah riba. Dan banyak hal yang lain yang sebenarnya para asatidah sudah tertutup sebenarnya. Tapi itu tadi, akhirnya ya banyak yang tahu juga. Maka yang seperti ini, itu tadi, cari informasi kepada para asatidah. Sehingga kita dapat yang betul-betul mahat yang bisa dipercaya untuk kita titipi amanahi anak kita. Saya pesan di sini. Islah bagaimana maksudnya? Ya sekarang permasalahannya, dulu awal buku-buku pelajaran kemudian diperbaiki terjatuh lagi dalam masalah lain. Misalnya ada tryout, anak-anak mau lulus ujian negara kan tryout, ujian ya kan, Nah, tryout ini penyelenggaranya adalah sebuah bimbel milik ikhwanul muslimin, orang-orang berpikiran ikhwanul muslimin. Anak-anak kita kemudian tryout di SMP sana, di SMP sana, bergabung dengan mereka. Yang saya dapatkan datanya di SMP ini SMP, dan itu murni ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan saya tidak mencari-cari masalah itu, tapi ada orang peserta wali murid yang lapor. Saya tidak mencari-cari data, tapi ada orang mengadu saat masa uji ini salah. Oh, kaget saya. Jadi banyak sekali. Iya, ya, banyak sekali. Ya, artinya keterjatuhan-keterjatuhan itu. Walaupun mau sekarang saya kami sudah perbaiki, tapi kemudian terjatuh. Kami terjatuh. Kenapa? Karena memang sistemnya, ibaratkan kita punya, ibaratkan kita membeli mobil, mobilnya sudah besar. Sekarang kita perbaiki, oh ini kan pas remnya, diganti yang baru, wah sudah bagus, jalan lagi, oh ternyata krok, jatuh lagi, oh ternyata ininya, olinya, ini dan itunya, jalan lagi, wah sudah, oh ternyata ini. Kenapa? Kenapa harus kok terus di servis? Kenapa? Karena memang mobilnya sudah masanya habis, tidak bagus. Nah ini sistemnya memang begitu. Seandainya sekolah itu ada di Kabupaten Karanganyar, apa yang akan terjadi? Pasti akan disuruh upacara bendera. Sebagaimana SD Al-Albani dan SMP Al-Irsan yang awalnya tidak menyelenggarakan upacara bendera. Apa? Ini yang dikarenakan. Sekarang, nah itu sudah tidak masuk pembicaraan kita. Salami. Artinya peraturan itu kan peraturan nasional. Mungkin kita sekarang mengatakan kami tidak menyelenggarakan. Iya. Tapi kan pejabat senantiasa berganti kan. Pas waktu kontrol. Apakah kemudian akan kita? Jadi sekarang ajar itu sampai kemudian ibu bupatinya jadi inspektur upacara. Peraturan mungkin pada tahun sekarang lolos, tahun depan lolos, tahun depan lagi lolos, apakah tahun-tahun berikutnya akan ada jaminan? Terlebih daripada itu, di dalam sistem undang-undang pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional itu ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, ada yang mandiri. Yang mandiri ini seperti homeschooling. Itu diakui sebagai sebuah sistem pendidikan. Jadi homeschooling itu formal juga sebetulnya. Ada yang di dalam sistem, kalau dalam sistem pendidikan nasional di bawah pendidikan apa? Kementerian Pendidikan Nasional itu ada SD, SMP, SMA kan begitu. Di bawah Kementerian Agama terbagi dua. Ada yang melalui jalur Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah yang kurikulumnya ini dari negara. Ada yang sistem pendidikan model pondok pesantren yang kurikulumnya diserahkan kepada Pak Kiai. Usul sendiri. Kita salafi yang model ini yang pesantren. Yang tidak diganggu mendapatkan kebebasan dan juga dilindungi oleh negara. bisa mengajarkan kita mutawwid, kita para ulama salaf. Cuma kalau kita tanyakan ke masyayikh, kepada para ulama, bisa ada pendidikan model begini, pendidikan model begini, pendidikan model begini. Ya Syekh, mana yang untuk kita? Kan begitu tanya. Kira-kira Syekh akan memilihkan untuk kita yang mana? Saya sempat berbicara dengan para pendiri, karena saya pun termasuk. Saya datang ke rumah, antum masih mulut nama aku, negara dan pendidikan dasar. Saya pun masih semua. Kalau tidak segera banding setir. Subhanahu wa ta'ala dan berbagai kejelekan termasuk kejelekan yang akan menimpa kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon keselamatan serta ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disini dulu apa yang kita bahas tentang masalah tadi. Wallahu a'lam bishawab.